الروح الجديد في جسد الأمة هي مجاهد لولوه لنتأكن جيوى بندسة الروح الجديد في جسد الأمة هي مجاهد لولوه لنتأكن جيوى بندسة الروح الجديد في جسد الأمة هي مجاهد لولوه لنتأكن جيوى بندسة kami berpualang mencari kebenaran mencari makna serta hakikat manusia kami berjuang menegakkan kehormatan hidup mulia atau mati sebagai syuhada kami berpualang mencari kebenaran mencari makna serta hakikat manusia kami berjuang menegakkan kehormatan hidup mulia atau mati sebagai syuhada hidup mulia atau mati sebagai syuhada ar-ruhul jadid fi jasadil umma hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa ar-ruhul jadid fi jasadil umma hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa kami berbekal Al-Quran hakiki meneruskan cita dan risalah para nabi kami sandang bulukan generasi pendosa ar-ruhul jadid fi jasadil umma hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa kami semangat baru siap maju hancur semua musuh kami tentara Allah siap korbankan pertahankan jiwa kami semangat baru siap maju hancur semua musuh kami tentara Allah siap korbankan harta bahkan jiwa siap korbankan harta bahkan jiwa ar-ruhul jadid fi jasadil umma hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa ar-ruhul jadid fi jasadil umma hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa serahkan semua hidup pada Allah kami tekad kami serahkan semua hidup pada Allah kami tekadkan untuk ikuti Rasulullah usung panji ilahi iman kuat membaca hadapi tirani bebaskan umat dunia bebaskan umat dunia ar-ruhul jadid fi jasadil umma hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa ar-ruhul jadid fi jasadil umma hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa kami semangat baru siap maju hancur semua musuh kami tentara Allah siap korbankan harta bahkan jiwa siap korbankan harta bahkan jiwa ar-ruhul jadid fi jasadil umma hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa ar-ruhul jadid fi jasadil umma hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa kami serahkan semua hidup pada Allah kami tekadkan untuk ikuti Rasulullah kami serahkan semua hidup pada Allah kami tekadkan untuk ikuti Rasulullah usung panji ilahi iman kuat memada hadapi tirani bebaskan umat dunia bebaskan umat dunia ar-ruhul jadid fi jasadil umma hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa ar-ruhul jadid fi jasadil umma hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa ar-ruhul jadid fi jasadil umma hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa ar-ruhul jadid fi jasadil umma hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa ar-ruhul jadid ar-ruhul jadid ar-ruhul jadid ar-ruhul jadid ar-ruhul jadid